Kita panggil dengan salah satu artis kelahiran dari kota Seribu Pintu. Atlas Semarang Bun, ya. Yeah. Bareng-bareng mungkin salah satu artis berikut bareng bersama New Metro merupakan itulah Anda semuanya. Panggil ada Reza Lawang Sewu New Metro. Pasti aja Dianaria Enterprise. Terima kasih. Alasan nalar ngidol